beliau memberikan terjemah atau judul badan bad manintadara hatta tulfan, bad tentang seseorang yang sengaja menunggu tu jenazah hingga dikuburkan. Setelah selesai disolatkan, ia tidak langsung pulang, tapi menunggu sampai dikuburkan dan baru pulang setelah selesai dikuburkan. Dan sudah kita lihat di bab sebelumnya, dan juga akan disebutkan dalam bab ini, hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, dan hadis ini sahihain, dari tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla ala janazah falahu qirab, barang siapa yang melewati jenazah maka baginya pahala satu qirab, wa man ittaba'aha hatta tuba fi qabriha falahu qiratan, dan barang siapa yang mengiringi jenazah setelah menyolatkannya sampai diletakkan di kuburnya, sampai selesai dari penguburannya, faqiratan, maka baginya dua qirat. Dan ini menunjukkan bahwasanya menghadiri jenazah sampai selesai dikuburkan pahalanya sangat besar. Dan juga hendaknya bagi yang menyolatkan jenazah, seandainya memungkinkan untuk mengantarkannya sampai selesai dikuburkan, itu yang lebih afdal untuknya. Sampai di hadis Abdullah bin Umar, di kisah Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, di bab yang lalu Ibnu Umar mengatakan, laqad faratna fi qarari ta katsira, yang mana sebelumnya beliau tidak mengetahui keutamaan orang yang mengantarkan jenazah sampai dikuburkan, sehingga beliau biasa mencukupkan dengan menyolatinya. Ketika mendengar hadis Abi Hurairah dan dibenarkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala yang tersebut, beliau mengatakan, laqad faratna fi qarari ta katsira, sungguh kita telah menyanyikan banyak qirat, dikarenakan kita tidak mengikuti jenazah sampai dikuburkan. Kita membaca dalam bab ini, qala rahmatullah haddatsana Abdullah bin Maslama alqa nabi qala qaratu ala ibn abi dhiab an sa'id ibn abi sa'id al-maqburi an abi wa abu sa'id al-maqburi wa ismu kaysan annahu sa'ala abu hurairah radhiyallahu ta'ala an faqal sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Abu Sa'id al-Maqburi, dia mengkhabarkan kepada putranya bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, mayan bagi fi janazah, apa yang hendaknya kita lakukan terhadap jenazah tatkala kita menghadiri jenazah. Maka Abu Hurairah menjawab, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan akan disebutkan hadisnya di riwayat setelahnya. Qala haddatsan Ahmad ibn Syaib, qala haddatsan Ahmad ibn Syabib ibn Sa'id, qala haddatsani Abi, qala haddatsana Yunus, Yunus ibn Yazid al-Aili, qala ibn Shihab, wa haddatsani Abdurrahman al-A'raj, anna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shahida janazah hatta yusalla falahu qirat, wa man shahida hatta tudfan kana lahu qiratan, qila ma qiratan, qala mithlu jabalain al-azimain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolatkan, barang siapa yang menyolatkan jenazah, maka baginya pahala sebesar satu qirat. Barang siapa yang menghadiri jenazah sampai dikuburkan, maka baginya dua qirat. Maka dikatakan wa matiraton. Bagaimana besarnya dua tirat tersebut? Maka lain menjawab mithlu jabalin al-azimain. Pahala dua qirat itu seperti dua gunung yang sangat besar. Dan ayat yang lain mithlu Uhud. Satu qirat itu seperti gunung Uhud. Dan gunung Uhud gunung yang besar yang ada di negeri Madinah. Kemudian bab berikutnya, bab salat sibyan ma'an nas 'ala janais. Bab diperbolehkannya anak kecil ikut salat bersama orang dewasa ketika menyolatkan jenazah. Qala hadatsana Yaqub bin Ibrahim, qala hadatsana Yahya bin Abi Bukair, qala hadatsana Zaidah wa Zaid bin Qudamah. Qala hadatsana Abu Ishaq Asy-Syaibani wa Sulaiman ibn Abi Sulaiman wa Abu Sulaiman ismu Fairuz an Amir wa Amir ibn Shurahil Asy-Syabi an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabra fa qalu hadha dufin aw dufinat al-bariha. Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fa saffana khafa ثم صلى عليها. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau melewati sebuah kuburan. Kuburan yang baru. Dan beliau bertanya kepada para sahabat tentang kuburan tersebut. Maka para sahabat menjawab, "Hada dufin au dufinat al-badih." Rasulullah kuburan ini dikuburkan tadi malam. Maka Nabi menegur para sahabatnya, "Afala adantumuni? Tidakkah kalian beritahukan kepadaku?" Maka para sahabat, "Manuridu an-nuqidu." "Karihna an-nuqidu." "Ya Rasulullah, kami tidak ingin mengganggumu, mengganggumu di waktu malam." Maka Nabi sallam setelah itu kata Ibn Abbas, "Fasaffana khalfa." Nabi membuat kami shaf, kemudian kami untuk membuat shaf di belakang beliau. Thumma shalla alaihi. Kemudian beliau menyolatkan. Menyolatkan sahabat yang telah meninggal tadi malam dalam keadaan tersebut sudah dikuburkan. Dan faedahnya sudah disebutkan di materi yang lalu bahwasanya bagi yang tidak sempat menyolatkan jenazah sebelum dikuburkan, maka diperbolehkan menyolatkannya ketika sudah dikuburkan. Kemudian bab kedua, shalat janaiz bil musalla wal masjid. Bab diperbolehkannya menyolatkan jenazah di musalla. Di tempat lapangan tempat salat, di lapangan tempat salat. Sebagaimana diperbolehkan menyolatkan jenazah di masjid. Dan keduanya diperbolehkan. Menyolatkan jenazah di lapangan, misalnya tempat sholat id, atau sholat khusus untuk jenazah. Begitu pun menyolatkan jenazah di rumahnya, atau menyolatkan jenazah di masjid, semuanya diperbolehkan. Dan terkhusus yang berkaitan dengan menyolatkan jenazah di masjid, pernah terjadi kejadian pada zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Tatkala Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu meninggal, Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meminta kepada para sahabat agar sebelum jenazah Sa'ad dikuburkan dihampirkan terlebih dahulu di masjid agar beliau bisa menyolatinya. Dan sebagian orang pada saat itu mengingkari permintaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Aisyah ketika mendengar pengingat tersebut, beliau mengatakan, "Ma asra'a an-nas ma asra'ahum nisyan." Betapa cepatnya mereka lupa. "Ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala suhail bin Ubaidah di masjid." Kata Aisyah, betapa cepatnya lupa manusia. Dahulu Nabi SAW tidaklah menyolatkan Suhail ibn Baito kecuali di masjid. Dan para sahabat pun mengikuti atau mengabulkan permintaan Aisyah. Sebelum Sa'ad dikuburkan, dihampirkan terlebih dahulu di masjid. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha bisa menyolatkannya. Jadi diperbolehkan sholat terhadap jenazah di masjid. Sebagaimana biasanya para sahabat menyolatkannya di musholat, tempat khusus yang digunakan untuk sholat jenazah di lapangan. Dan beliau menyebutkan dalam bab ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dan juga hadis Abi bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala rahimahullah ta'ala haddathana Yahya ibn Bukir wa Yahya ibn Abdullah ibn Bukir qala haddathana Layth wa Layth ibn Sa'd al-Misri an Uqayl wa Uqayl ibn Khalid an ibn Shihab wa Zuhri Muhammad ibn Muslim an Sa'id ibn Musayyab wa Abi Salamah annahuma haddatha an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala ma'alana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-Najashi sahib al-Habashah yawm alladhi mata fihi faqala istaghfiru li akhikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau mengkhabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari memberitahukan kepada kami tentang kematian Najasyi, sahib al-Habasyah, raja negeri Habasyah, yang namanya Ashamah. Najasyi itu julukan atau lakab gelar untuk raja Habasyah. Nabi mengkhabarkan kematian Najasyi di hari kematiannya. Kemudian dia berkata, pas itu, istaghfiru li akhikum. Mohonkanlah ampun untuk saudara kalian. Kemudian ayat yang lainnya dari Abi Hurairah, an ibn Shihab, qala hadatsni Sa'id Musayyab, an Abi Hurairah, dan huqal, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam saffa bihim bi musalla, fakabbaru alai arba'ah. Pada saat ini Nabi SAW membuat saf para sahabatnya di musalla, di lapangan. Lapangan tempat makan salat jenazah di dekat masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakabbar ali arba, dan Nabi bertakbir 4 kali ketika mengeluarkan jenazah Ashamah An-Najasyi raja Habasyah. Ini menunjukkan disyariatkannya salat gaib. Kan tapi sekali lagi disyariatkan salat gaib yang sahihnya kalau di tempatnya belum disolatkan. Adapun kalau sudah disolatkan di tempatnya, misalnya jamaah haji, sedang masuk ibadah haji, kemudian wafat di sana, tentunya di sana disolatkan. Karena dengan jumlah jamaah yang mengatakan dengan jumlah yang sangat banyak, maka tidak disyariatkan bagi kita untuk menyolatkannya di tempatnya atau di rumahnya. Adapun kalau seorang meninggal, sehingga terjadi bencana, sedang naik pesawat atau kapal, kemudian kapalnya tenggelam atau jatuh pesawatnya, dan tidak ditemukan jenazahnya dan yakin meninggal, maka disyariatkan bahasa itu sholat gaib. Sholat gaib untuk yang meninggal tersebut. Atau meninggal di negeri kafir, dan tidak ada yang menyolatkannya, maka disyariatkan sholat gaib. Dan tata cara sholat gaib sama dengan sholat jenazah yang biasa, itu bertakbir 4 kali. Sholat takbir pertama membaca Al-Fatihah, sholat takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW, dan sholat takbir ketiga dan keempat berdoa untuk jenazah. Qala hadatsana Ibrahim bin Mundhir, qala hadatsana Abu Damrah wa Anas bin Iyad, qala hadatsana Musa ibn Uqbah An-Nafi' wa Nafi' mawla ibn Umar an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna al-yahuda جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زانيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. Dari Abu Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengkhabarkan bahwasanya pada suatu hari orang-orang Yahud datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah berzina dengan harapan mereka mendapatkan hukuman yang lebih ringan, karena hukuman asli kitab Taurat di syariat mereka laki-laki dan wanita yang berzina itu dirajam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menetapkan hukuman rajam. Dan juga disebutkan mereka membawa kitab Taurat dan Nabi katakan di kitab kalian itu hukumnya rajam. Kemudian mereka hadirkan kitab Taurat. Kemudian mereka baca. Hanya saja oleh hadir mereka, ulama mereka ketika membaca kitab Taurat sengaja dia tutup tangannya. Dia tutupkan dengan lapak tangannya hukum rajam. Sehingga dia baca kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Dan kalimat rajam tidak dibaca. Maka Nabi SAW mengatakan sebagai riwayat Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala yang mana beliau tadinya adalah ulama Yahud. Nabi mengatakan angkat olehmu telapak tanganmu dan baca. Ketika diantar ternyata yang ditutup adalah ayat rajam yang tertulis di kitab Taurat. Maka Nabi SAW memerintahkan agar kedua orang tadi dirajam. Farujima qariban min mawdhi'il janais inda masjid. Maka kedua orang tadi dirajam di tempat dekat mawdhi'il janais, disolatkannya jenazah pada zaman salat. Itu di musala. Indah masjid, di dekat masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syahidnya pada zaman Nabi sallam ada musala khusus tempat salat jenazah yang Nabi dan para sahabat menyolatkan jenazah di tempat tersebut. Salat biasanya di tempat khusus. Tapi seandainya menyolatkan jenazah di masjid juga boleh. Nabi pernah menyolatkan Suhail bin Baydha radhiyallahu anhu di masjid. Juga Aisyah ketika Sa'ad bin Waqqas meninggal, beliau meminta agar jenazahnya dihampirkan ke masjid untuk bisa disolatkan oleh Aisyah dan kaum mukminat. Kita cukupkan subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.